spesial untuk Laskar Putra Irian. Sayang, opo kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti mengote rambutku rapekan luntur tresnaku. Wes tak cobong leleke jeneng mesoko atiku sakana nirang ngepusik bisik tresno siramu duga pucani hati nanging kowe orang ngerti kowe sinta wanti-wanti malah coba saikpi kowe menjani janji jare sehidup so mati nanging ngomong bukti kowe mata tresnoku demi wedoan lio yo wes orang pokok insya Allah aku iso hilo mesambat kale. Yang sampun mekaten merana uripku aku welas nong kemas aku masak naku aku nangis nganti metu elo kete putih asayang opo koe krungu cerite atiku yang pancen tangane kutu kuat ati ibarat peseka uwes tak dipupur nanging tresno iki ora bakal luntur sakanane aku iki pancen tresno awakmu ora ana liyane sing bisa dadi pengantimu mung kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti ati kejat ati ora bakal luntur mesam nek cerite atiku mengharap kowe bali ning jero ati iki nanti rambutku putih tangis elo tadi ketemu yo gendang bali lakoni tresno suci aku marang siramu kerajune ngatiku aku ra iso ngapusi sak tenan ning ati mung kanggo siramu cintaku tetap abadi selamanya.